Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran tilawatul Quran, bimbingan membaca Al-Quran. Kemarin sudah kita baca Suratul Fatihah, beberapa ayat Surat Al-Baqarah. Nah, insyaallah kita akan ulang sedikit dari Surat Al-Fatihah. Mungkin ada beberapa faedah yang belum kita sampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Nah, beberapa yang perlu kita sampaikan dari surat ini, yang pertama tentang huruf alif. Huruf alif yang berada di awal bacaan. Taib. Seperti misalkan pada awal ayat kedua, kalimat alhamdulillah diawali dengan huruf apa? Alif, ya. Nah, alif ini kita baca sebagai hamzah, ya. Kita baca sebagai apa? Hamzah. Jadi dalam qiraatul Quran, para ulama tajwid membedakan antara huruf alif dengan hamzah. Ya, huruf alif menurut mereka adalah huruf yang memanjangkan harokat fathah. Ya, misalkan pada kalimat al-alamina, ya, ain diikuti dengan tanda alif. Ya. Adapun hamzah adalah yang berbunyi a ketika di fathah, i ketika di kasrah, u ketika di dhammah. Ya, ini namanya hamzah. Dan hamzah itu, ya, sebenarnya ada dua macam. Ada dua macam hamzah. Ya. Ada hamzah qat'i, ada hamzah wasal. Ya. Apa? Hamzah qat'i dan hamzah wasal. Ya. Hamzah qat'i adalah hamzah yang pasti. Qat'i adalah apa artinya? Pasti. Ini yani selalu dibaca a atau i atau u. Ya. Sedangkan hamzah wasal adalah hamzah yang dibaca hamzah, kadang tidak dibaca. Ya. Dibaca saat mengawali bacaan. Nah, kita coba bedakan hamzah wasal mana hamzah qat'i. Pada awal ayat kedua, hamzah atau alif ini hamzahnya qat'i atau wasal. Alhamdulillah. Qat'i atau wasal? Qat'i atau wasal? Qat'i. Yang betul wasal. Hamzah wasal. Ya. Ya, ini dibaca saat mengawali bacaan. Tapi tidak dibaca saat sebelumnya ada kalimah yang lain. Misalnya kita alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan dengan ayat yang kelima dan ayat keempat ini iyyaka nas'budu. Tidak dihilangkan, tidak. Tapi dibaca hamzah kasrah. Ayat keenam, hamzahnya wasal atau qat'i? Wasal, ahsantum. Ya, jadi bisa hilang kapan? Bila sebelumnya ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini tentang hamzah. Baik, dalam beberapa mushaf terkadang ya tidak ada pembedaan antara hamzah qat'i dan wasal. Seperti mungkin mushaf yang antum pegang, yang panjenengan pegang, kemungkinan mungkin sulit untuk dibedakan mana wasal mana qat'i. Sama-sama hanya berupa alif kemudian berharokat, ya tidak? Ya. Nah, dalam mushaf yang lain seperti mushaf dalam yang dicetak di Saudi atau yang lain, dibedakan mana wasal mana qat'i. Ya. Hamzah qat'i ditandai dengan adanya tanda hamzah. Tanda hamzah yaitu bagian atas dari huruf ain diletakkan di atas atau di bawahnya. Nah, sedangkan hamzah wasal apa? Tandanya wasal ini diambil bagian depan huruf sad. Huruf sad diambil bagian depannya dan diletakkan di atasnya. Ini untuk membedakan mana qat'i mana wasal. Nah, namun dalam mushaf Indonesia sepertinya tidak dibedakan karena mungkin melihat keumuman ya para qurra ya, yang mana lebih sering membaca dari awal ayat ya. Seperti alhamdulillah ya, mungkin hampir tidak atau jarang kita mendengar ya, membaca basmalah lalu langsung nyambung dengan alhamdulillah. Biasanya mengawalinya dari alhamdulillah ya, sehingga langsung dikasih harokat fathah di atas alif. Mungkin pula ar-rahmanir rahim langsung dikasih fathah. Ihdinas siratal mustaqim kasrah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada muskilah ya, tidak ada masalah seandainya kita tidak membedakan mana wasal dan qat ya. Dalam hal ini tidak ada perselisihan dengan Rasul Utsmani, dengan Rasul Utsmani wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya ayat yang keempat maliki yaumiddin ya. Mungkin kita pernah mendengar di antara imam membaca dengan pendek mimnya maliki yaumiddin ya. Maliki yaumiddin ya, seperti itu. Sedangkan yang paling sering kita dengarkan dengan memanjangkan mim. Maliki yaumiddin. Nah, yang seperti ini sesuatu yang benar insyaallah. Yani karena apa namanya, dalam kalimat maliki ada dua riwayat memang semuanya sahih, semuanya mutawatir ya. Memanjangkan mim atau memendekkan ya. Baik. Namun wallahu alam, agar kita tidak terjatuh pada mencampurkan riwayat, sebaiknya kita membaca dengan memanjangkan saja. Malik. Ini apa namanya, qiraah yang kita anut riwayatnya adalah qiraah Asim ya. Hafiz an Asim radhiyallahu rahimahumullah. Baik. Yang berikutnya dalam hal qiraatul Quran, agar kita benar dalam membacanya, maka kita harus memperhatikan apa? Huruf ya, ketepatan huruf. Huruf-huruf hendaklah kita baca dengan tepat, yakni benar dari makhraj, dalam sisi makhraj, dan juga sebaiknya kita berusaha mengupayakan apa? Kita berusaha untuk tepat pula dalam sifat. Nah, tepat dalam makhraj misalkan huruf ha. Coba anda baca ha. Ha. Kira-kira huruf ini dari mana keluarnya? Ha. Dari tenggorokan asli. Bagian mana? Tengah atau tengah atau pangkal? Ha. Ya, tengah. Kalau bergeser ke atas, kha. Nah, jadi kha. Kalau turun ke bawah jadi ha. Alhamdulillah. Nah, ini akan berpengaruh ya terhadap kebenaran huruf. Sekaligus nanti berikutnya kepada benar salahnya kalimah yang kita baca. Yang berikutnya juga perhatian kepada harokat ya. Alhamdulillah kita telah Allah permudah melafadzkan kalimat-kalimat Qur'aniyah ini sudah demikian mudah karena mushaf yang ada di tengah-tengah kita sudah lengkap dengan harokat-harokat ya. Lengkap harokatnya, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah, jelas bedanya. Nah, fathah yang kita buka A, kasrah I, dhammah U. Nah, jangan sampai kita keliru dalam menempatkan atau melafadzkan harokat ya. Sangat fatal kadang ya, akibatnya ketika kita salah dalam memberikan harokat. Misalkan apa? An'amta diganti an'amtu ya, siratal ladzina an'amta alaihi. Kalau kita ganti dengan dhammah fatal ya, akibatnya bisa fatal. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan surat yang berikutnya, surat Al-Baqarah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitab la rayba fih. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون kurang pelan atau cukup temponya seperti ini. Kalau lebih pelan juga mungkin lebih mudah, namun ya butuh nafas juga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang seringkali kurang tepat kalimat yu'minuna mengganti hamzah dengan ain yu'minun. Nah, seperti ini justru keliru ya, hamzah itu tempatnya bukan di bagian tengah tenggorokan, bagian ini yuk. Coba kita baca yu'minuna yu'minuna. Coba perhatikan, kalau seperti ini betul apa salah? Yu'minuna. Salah, mengganti huruf dengan ain. Ya, jelas ini akan mengubah makna dari kalimat yu'minun yang Allah Ta'ala kehendaki. Yu'minun yakni mereka beriman. Yu'minun. Kemudian hendaklah tepat pula melafadzkan qaf wa yuqimuna. Coba wa yuqimuna qi dari belakang, bagian pangkal lidah. Ya. Bukan wayukimuna, harus kita upayakan melafadzkan qaf dari bagian pangkal lidah. Wayuqimunas salata. Wa mimma razaqnahum. Ya, qafnya sama. Yunfiqun. Qu. Ya. Kita ulang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat berikutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau napas tidak cukup, insyaallah bisa berhenti pada min qablik. Ya. Maknanya sudah cukup sampai sini, kemudian bisa langsung dilanjutkan wa bil akhirati hum yuqin. Ya. Walaupun mungkin di sebagian mushaf tidak ada tanda waqaf, namun wallah alam sepengetahuan kita makna jumlah atau kalimat sampai kalimat min qablik ini sudah mencukupi. Ya. Ya. Kalau seperti dalam apa? Tata bahasa Indonesia ya sudah ada SPU-nya sudah cukup sampai situ. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. وَبِالْ آخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. يُوقِنُونَ. قِ. Ya, seperti tadi huruf-huruf yang telah kita lewati. يُوفِقُونَ. Ya, يُوقِمُونَ. Ya. قِ. يُوقِنُونَ. أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُفْلِحُونَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نعم. كلمة أُولَئِكَ demikian dituliskan dalam mushaf. Setelah alif atau hamzah ada huruf apa? Wawu. Ya. Hamzahnya harokatnya apa? Dhammah. U. Ya. Lalu diikuti dengan apa? Wawu. Ya. Wawunya berharokat apa? Harokat wawu apa? Fathah, dhammah, atau kasrah? Sukun. Tidak berharokat. Ya. Tidak berharokat. Huruf yang tidak berharokat mafhumnya atau kita pahami sebagai huruf sukun. Jadi kalau ada huruf yang tidak berharokat, maka kita pahami sebagai apa? Huruf sukun. Jadi di sini wawunya apa? Sukun, karena tidak ada harokatnya. Nah, bagaimana kalau ada huruf wawu sukun? Sebelumnya dhammah, dhammahnya jadi panjang, u menjadi u, ya. Tapi yang kita dengarkan tadi gimana? Pendek, ulaika. Dan demikian qiraahnya dengan tidak menganggap wawu dalam lafaz, ya. Ulaika, dan wallahu a'lam bissawab, ana tidak ada yakni qiraah yang membaca u dengan panjang. Ulaika enggak ada. Semuanya memendekkan. Kenapa harus ada wawunya? Kenapa enggak dibuang saja? Enggak boleh kita buang. Karena demikian dituliskan kalimat ini sejak zaman nubuwah. Sejak zaman turunnya wahyu, demikian dituliskan oleh para sahabat yang ditugaskan oleh Rasul untuk menuliskan wahyu, dan tidak boleh kita ubah. Ya, harus demikian. Kita tuliskan sebagaimana tertulis dalam rasm Utsmani. Cara membacanya juga mengikuti riwayat yang sampai kepada kita dalam qiraah. Nah, baik. Kita murojaah tentang hukum, ya. Hukum dalam pelajaran tajwid ada hukum yang dinamakan dengan idgham, ya. Apa? Idgham, ya. Idgham artinya memasukkan huruf, meleburkan huruf ke dalam huruf yang lain, ya. Sehingga huruf yang dimasukkan tadi hilang secara dat. Tapi di sini ada contoh idgham. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Di sini terjadi hukum idgham. Idgham apa? Idgham apa ke dalam apa? Idgham tanwin, yaitu hudan, dimasukkan ke dalam huruf mim. Sehingga kita dengarkan qiraah kita tadi bukan hudan mir rabbihim, namun masuk ke mim, hudam, ya. Nunnya, suara nun pada tanwin masih kita dengar tidak? Hudan, tidak lagi kita dengar karena sudah mengalami idgham hudam. Kemudian yang kedua, idgham nun pada ra, min rabbihim, min rabbihim, ya, jadinya apa? Mir rabbihim. Nah, mir rabbihim. Nah. Baik. Mungkin sedikit kita kasih faedah tentang perbedaan sedikit cara penulisan tanda-tanda baca, ya. Kalau dalam cetakan Indonesia, ya, kalimat min rabbihim di atas nun ada harokat, ada sukun tidak? Masih ada sukun tidak? Sebab masing-masing memperhatikan kalimat mir rabbihim, apakah di atas nun ada tanda sukun? Ada, ya, ada. Baik. Setelahnya ada ro, bertasydid tidak? Bertasydid. Nah, mungkin bagi kita yang belum belajar apa, belum belajar tajwid, mungkin agak kesulitan mungkin, ya. Ini ada nun di sukun kok tidak berbunyi? Yang dibunyikan adalah huruf ro-nya, ya. Bagi yang belum belajar tajwid, ya, mungkin akan bingung. Nah, sedangkan dalam mushaf cetakan Mamlakah Saudiyah memang cukup membantu, ya, memang cukup membantu, di mana dalam pemberian harokat atau tanda-tanda baca huruf-huruf yang mengalami apa? Idgham, ya, maka ada perbedaan sedikit. Kalimat mir rabbihim, ya, dalam mushaf cetakan Saudiyah tidak ada tanda sukun di atas nun, ya. Jenuhnya tidak lagi bertanda menunjukkan dia sudah tidak lagi dibaca, ya. Ada wujud huruf nunnya dalam tulisan, namun dalam bacaan tidak lagi berwujud, ya. Sehingga tidak diberikan tanda sukun di atas nun, melainkan langsung di atas tanda, di atas ro ada tanda tasydid. Tidak ada masalah. Yang penting kita membaca sesuai dengan kaidah, ya. Kita bisa membaca dengan mushaf, ya, cetakan manapun insyaallah taala. Kita ulang sedikit. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, kita tambahkan dua ayat sedikit, tambah dua ayat lagi. Ayat ke-6 dan ke-7. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adabun 'adzim. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Nah, pada ayat yang ke-6, hal yang perlu kita sampaikan di sini tentang hukum ikhfa, yang menyamarkan nun ketika bertemu dal, yakni nunnya disamarkan, yang awalnya kita baca an menjadi an, ya. Awalnya tun menjadi tun. Samar dan dipanjangkan gunnahnya. Coba potongan ini yang antum baca. A'anzartahum, baca. Amlam. Nah, kalau ini semuanya mim. Amlam, ya. Jangan keliru menjadi nun, ya. Amlam. Tunzirhum. Baik. A'anzartahum am lam tunzirhum. Ya, kalimat am lam mimnya jelas, ya. Baik. Itu yang pertama dalam pada ayat yang ke-6. Yang ayat ke-7. Mohon diperhatikan, di atas kalimat sam'ihim ada tanda waqaf tidak? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ada tanda waqafnya? Ada. Tandanya apa itu? Huruf apa? Qaf lam. Enggak jelas ya. Apa tandanya? Qaf lam. Sad lam. Ya. Kemudian wa ala absarihim ghishawah, ada tidak? Ada juga. Ya, ada. Baik. Wallahu alam, memang secara makna memang kalau berhenti pada kalimat sam'ihim, ya, yakni tepat, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah menutup khatama atas apa? Qulub, kalbu mereka, wa ala sam'ihim, dan juga menutup pendengaran mereka. Sama. Sampai sini kalimatnya berhenti. Kemudian yang berikutnya kalimat yang lain. Wa ala absarihim ghisyawah, dan pada penglihatan mereka ada ghisyawah. Ada yakni penutup. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Wa ala absarihim ghisyawah. Ya. Jadi wa ala absarihim tidak berkaitan dengan apa? Khatamallah. Tapi berkaitan dengan ghisyawah. Ghisyawah. Walahum adzabun adzim. Adzabun adzim, yakni dha-nya kita baca dengan jelas, yakni dengan menebalkan dha. Coba dhi. Adzim. Adzim. Ya, bukan adzim. Dhi beda antara adzim dengan adzim. Ya. Walaupun sama makhrajnya namun beda sifatnya. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penting kita belajar huruf, ya, mengenal makhraj dan juga sifat-sifat yang penting. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pelajaran kita pagi ini cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.